Kami angkat pertanyaan dari Ibu Heni di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah diperbolehkan kita bermuamalah meminjamkan uang tanpa ada penulis saksi dan tidak disepakati batas waktunya? Terima kasih Ustadz. Akad pinjam-minjam yang tidak ditulis dan tidak ada saksi dan tidak sepakati waktunya. Pertama mengenai tidak ada saksi dan tidak ditulis menulis, ya tidak dituliskan juga, dan juga tidak ada barang gadaian. Allah menganjurkan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah Subhanahu wa taala, ya orang beriman, bila kalian berhutang ila ajalin musamma, pada waktu yang tertentu, berarti yang ditentukan waktunya kapan akan dibayar, faktubuh, maka tulislah, ustashidu syahidaini marjalikum, dan minta saksi dua orang antara kalian. Ini perintah tidak menunjukkan wajib, perintah menunjukkan irsyad saja, yaitu disaksikan kalau ada dan ditulis kurang-kurangnya. Tapi terkadang sebagian kita mungkin agak risih juga atau kurang enak juga, agak sungkan juga kalau memberikan untuk saudara, ah masa gitu juga begitu tulis. Hanya mengingatkan saudara ini saja bahwa ini bukan masalah saya itu pelit dan segala macam, bukan, karena ini anjuran dari Allah. Hak kedepannya masalahnya, Anda mungkin siap untuk tidak menulis, tapi ketika Anda besok wafat, berarti harta Anda adalah warisan untuk anak-anak. Zolimi anak-anak yatim ini jadinya, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Maka catat seluruhnya, ya. Dan Anda yang diminta untuk mencatat, yang meminjam, sebaiknya Anda sendiri yang mencatat, Anda sendiri membawa saksi, bahkan sebaiknya Anda sendiri yang membawa barang gadaian sebagai tanda saja. Tapi bila umpamanya Anda tidak menulis, ya udah nggak perlu tulislah, insya Allah aman, ya. Kemudian juga tidak ada saksi, tidak ada barang gadaian juga, tidak mengapa, boleh hukum asalnya, ya. Adapun tidak menentukan waktu kapan bisa bayar saja, ya, dalam hal ini khilaf para ulama. Sebenarnya para ulama mengatakan tidak boleh, tapi pendapatnya terkuat mengatakan boleh. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah, bahwa Rasulullah pernah berhutang kemudian mengatakan ila maisarah, kapan saya mampu saya bayar. Wabillahi taufiq.